sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan penulis dari kitab ini adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan beliau adalah ulama Islam abad ke-15 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1431 Hijriah. Kita sekarang pada tahun 1439. Berarti sekitar 8 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau dilahirkan di kota Halab. Halab bahasa Latinnya Aleppo, yang sekarang sedang berkecamuk perang di antara kaum Syiah dengan kaum Muslimin. Dan Aleppo berada di negeri Suriah. Kemudian beliau adalah seorang pengajar di sebuah sekolahan Darul Hadis Al-Khairiyah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau mempunyai banyak sekali tulisan-tulisan, kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk kaum muslimin, terutama para pemula dari kaum muslimin. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yang kita pelajari sekarang ini, atau lebih tepatnya di antara risalah, tulisan ringan yang tulis-tulis oleh beliau adalah kitab yang kita pelajari sekarang ini, yang diberi judul Khudh Aqidataka Minal Kitabi Wasunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan judul dari tulisan buku ini, yaitu Ambillah Akidah, maka yang akan dibicarakan di dalam buku ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Dan akidah pengertiannya adalah kullu ma ya'taqiduhul muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman. Segala sesuatu yang diyakini di dalam hati seorang muslim dengan keyakinan yang kokoh. Ini pengertian dari akidah. Dan akidah ini diambilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah sumber dari akidah Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan ilmu akidah adalah ilmu yang paling penting dari segala macam disiplin ilmu di dalam agama Islam. Ada ilmu yang berkaitan dengan ibadat, ada ilmu yang berkaitan dengan muamalah, ada ilmu yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dari empat disiplin ilmu ini, ilmu akidah adalah ilmu yang paling utama. Dia bagaikan pondasi pada sebuah bangunan. Begitu juga dia bagaikan akar pada sebuah pohon. Begitu juga dia bagaikan ruh pada sebuah tubuh manusia atau sebuah tubuh manusia atau hewan. Bangunan tidak akan bisa berdiri tegak, diambil manfaatnya tanpa akidah yang benar. Begitu juga pohon tidak akan bisa diambil, tidak akan tumbuh berbuah, diambil buahnya tanpa akidah yang benar. Dan manusia yang mempunyai tubuh tidak akan bergerak, bermanfaat, mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, jika tidak ada ruh, dia mati. Itulah pentingnya akidah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya akidah di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan qaryatan mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan sebuah perumpamaan dari ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah akidah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang akarnya kokoh, menjulang tinggi ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Jalla bi'ula. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu mengingat. Surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. Inilah yang disebut dengan perumpamaan akidah. Dia bagaikan sebuah akar pada sebuah pohon. Pohonnya tidak akan bisa hidup, menjulang tinggi, berbuah, diambil manfaatnya tanpa akar. Begitulah akidah. Maka amal ibadah seseorang tidak akan manfaat kecuali dengan membenarkan akidah. Oleh karena itu, kajian rutin ini sangat penting. Karena semua jenis amal ibadah yang akan kita bicarakan kelak tidak akan ada nilainya di sisi Allah kecuali dengan akidah yang benar. Maka penulis menulis, "Khudz aqidataka minal kitabi was sunnah." Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tulisan yang disebutkan oleh penulis isinya adalah pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya disertai dengan dalil-dalil, agar hati kita tenang bahwa akidah yang kita yakini selama ini, yang kita anut selama ini, benar-benar berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kebenaran kecuali datang dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin." Surah Al-Baqarah. Kebenaran datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada masjid yang lalu, nah ini adalah tempat yang kedua, mudah-mudahan setelah ini tidak berpindah lagi. Karena kasihan jemaahnya kalau pindah-pindah terus. Setiap bulan pindah, setiap bulan pindah. Tapi wajar, begitulah berdakwah. Kadang diterima, kadang ditolak, kadang diusir. Saya pengalaman sekali di Jakarta, beberapa kali tempat mau kajian rutin ditolak. Ya, padahal panitianya sendiri yang meminta dan semisalnya. Yang jelas, mudah-mudahan ini adalah tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menyelesaikan buku ini. Pada ayat yang dirahmati oleh Allah, penulis menyebutkan pada halaman ke-10. Kita langsung kepada halaman ke-10. Dan sekali lagi saya berharap siapa saja yang belum mempunyai buku ini, maka diharapkan untuk mempunyainya. Apabila belum punya, maka mohon diberitahu kepada panitia agar mereka menyediakannya secara gratis. Karena ini sedia gratis, ya, tidak ada biaya padanya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Penulis mengatakan, dan metode saya dalam membaca buku ini adalah membaca buku. Setiap kata dan kalimat akan kita sangat fokus dan konsen dengan bukunya. maka siapa yang tidak mempunyai buku dia akan bingung. Ya, itu konsekuensi dari yang tidak mempunyai buku. Ini bukan ceramah umum. Ya, ini ngaji kitab, ngaji buku. Jadi sangat konsen dengan bukunya. Ya. Dan insyaallah taala waktu kita materi 1 jam, saya lihat tadi sekitar jam 7.30 sudah selesai sholat, maka jam 7.45 kita mulai sampai jam 8.45, kemudian 15 menit atau 20 menit kita pertanyaan. Jadi sekitar jam 9.15 kita sudah bubar. Bisa dimaklumi ini. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik, ini adalah untuk menuntut ilmu. Maka ketika menuntut ilmu berarti berbicara tentang ibadah. Jika berbicara tentang ibadah, maka berarti memerlukan dua syarat agar diterimanya amal ibadah tersebut. Agar diterimanya amal ibadah tersebut. Syarat yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas artinya murni, bersih, terlepas dari kotoran dan campuran. Murni, bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sekarang dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Penulis rahimahullahu taala berkata, haqqullahi 'alal 'ibad. Yang artinya hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Apa yang ditulis oleh penulis ini adalah diambilkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwayat Bukhari, dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, jadi apa, penulis mengatakan hak Allah atas para hambanya. Kata-kata hak Allah atas para hambanya itu berdasarkan hadis Rasul, itu maksud saya. Ya, membicarakan hak Allah atas hambanya berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, mohon panitia jangan mengedar kotak sedekah di majelis saya. Ya, agar fokus. Agar fokus. Jangan sampai ada yang seliweran. Baik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, yuqalu lahu Ufair." Yang artinya, aku pernah menjadi boncengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Namanya Ufair. Nama keledainya Ufair. Ini menunjukkan bahwasanya kendaraan boleh dinamai. Kendaraan boleh dinamai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa hewan tunggangan. Ada namanya Ufair, ada namanya lagi Ya'fur. Ya, ini salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hewan tunggangan ataupun tunggangan itu dinamai. Ya, dinamai. Kemudian faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi 'ala 'ibadihi?" Lihat di sini. Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hambanya? Nah, dari sinilah penulis menyebutkan judul ini, hak Allah atas para hambanya. Ya. Sebelumnya, di sini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa salah satu metode dalam memberikan nasihat, wejangan kepada murid kepada anak saat dalam perjalanan. Itu menarik. Ya, kepada anak, kepada teman, kita lagi satu mobil. Maka kalau ingin memberikan nasihat lagi berduaan di mobil, maka kita bisa memberikan wejangan kepadanya. Lagi bersafar, lagi tamasya, itu masuk ke dalam hati. Karena orang itu akan ingat, Ustaz ngasih nasihat saya waktu kita safar ke Jawa. Ini nasihat yang sering, ini metode yang sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi bersafar beliau memberikan nasihat. Seperti dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai ghulam, anak kecil yang belum umur 10 tahun, aku mengajari engkau beberapa prinsip hidup. Nah, ini menunjukkan metode memberikan nasihat kepada anak, ya, bukan hanya sekedar anak tersebut ada di depan kita, di depan meja, kemudian kita nasihati, tidak. Sambil makan, sambil jalan, sambil santai, itu akan masuk ke dalam hati orang yang dinasihati, baik itu anak, murid, teman, dan semisalnya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah engkau hak Allah atas hambanya?" Ini menunjukkan bahwa manusia itu di antara hak dan kewajiban. Ya, kalau kita berbicara hak Allah atas hambanya, berarti kewajiban seorang hamba terhadap Allah Jalla fi'ala. Ya, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan adab ini semestinya lebih kita giatkan lagi di zaman sekarang. Kalau berbicara tentang agama, maka jika memang tidak tahu dengan benar atau dengan detil, lebih baik mengatakan Allahu a'lam. Jangan sampai kita menjadi ruwaidhah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fi ummati sinuna khadda'a." Akan ada di tengah umatku tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang tukang dusta dianggap berkata benar. Orang yang berkata benar dianggap tukang dusta. Wa yu'tamanu fiha al-khain wa yakhunu fiha as-sadiq. Dan orang yang berkhianat diberikan amanah. Orang yang jujur dianggap tidak amanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaydhah, dan akan berbicara di dalam tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan tersebut para ruwaydhah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, "Man ar-ruwaydhah?" Siapa mereka ruwaydhah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-sabih alladhi yatakallamu fi amril 'ammah." Orang bodoh, dungu, berbicara tentang perkara-perkara umum, kemaslahatan umum agama. Maka sering-seringlah mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini contoh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mungkin Mu'ad bin Jabal tahu apa hak Allah dan Rasulnya, apa hak Allah atas hambanya, tetapi beliau ingin beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu la yusyrikuna bihi syai'a." Haknya Allah atas para hambanya, berarti kewajiban hamba terhadap Allah adalah beribadah kepadanya, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dari sinilah penulis menyebutkan hak Allah atas hambanya. Berarti sekali lagi ini adalah apa? kewajiban kita terhadap siapa? Allah. Ya, kewajiban kita terhadap Allah. Kalau dalam hadis ini kewajiban kita terhadap Allah adalah beribadah kepada Allah semata, tiada dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, oleh karena itu bab ini penulis akan membicarakan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan tentang ibadah. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Limadza khalaqana Allah?" Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Itu pertanyaan. Jawaban. Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran. Ketika penulis mengatakan dia menciptakan kita, kita harus yakin betul, jadi akidah di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Dan tidak ada yang mencipta kecuali Allah Jalla fi'ula. Dia telah menciptakan kita. Ya, hanya Allah yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Yang artinya, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Para ikhwan, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 3. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Ya, dia menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, kalau seandainya kita meyakini Allah Maha Pencipta, maka kita harus yakin rezeki di tangan Allah. Kalau sudah yakin rezeki di tangan Allah, maka kita tidak akan pernah minta rezeki dengan cara-cara yang haram. Itu faedah. Kenapa saya datang tadi menekankan bahwa ketika penulis mengatakan dia Allah yang telah menciptakan kita, ini menunjukkan bahwa sang pencipta hanya Allah, tidak ada kecuali Allah, tidak ada selain Allah yang Maha Pencipta. Kalau kita meyakini, menjadikan akidah bahwa pencipta hanya Allah, maka kita harus yakin bahwa rezeki di tangan sang pencipta. Kalau sudah kita yakin rezeki di tangan sang pencipta, maka kita tidak akan mencari rezeki kecuali dari siapa? Dari siapa? Allah. Berdasarkan ayat tadi, surat Fatir ayat berapa tadi? Ayat 3. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Apakah ada sang pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian di langit dan bumi? Ada tidak? Tidak ada. Maksudnya tidak ada pencipta siapapun yang memberikan rezeki kecuali Allah. Rezekinya dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu, siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, maka dia wajib meminta rezeki hanya kepada Allah, karena rezeki hanya datang dari yang Maha Pencipta. Paham ini para ikhwah? Itu faedah menarik tentang pencipta. Kita tidak akan menghalalkan segala cara, main jimat, main syirik, main penglaris, main-main dukun untuk mencari rezeki. Tidak akan pernah minta kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita berakidah Allah yang Maha pencipta. Kalau kita meyakini Allah Maha Pencipta, maka kita harus meminta hanya kepada Sang Maha Pencipta. Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Lihat kata-kata untuk. Di situ ada faedah. Nah, begitu saya, cara saya ngajar. Ya, saya akan sangat konsen dengan buku. Yang tidak ada di toko-toko buku, nyari. Kalau perlu dipotokopi. Boleh dipotokopi asalkan tidak untuk komersil. Yang jelas kita benar-benar ikut. Untuk. Ya, ketika penulis mengatakan dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kata-kata untuk di sini adalah tujuan utama atau yang disebut dengan bahasa kerennya orientasi. Tujuan utama. Apa pentingnya memahami tujuan utama penciptaan kita? Pentingnya adalah agar kita tidak salah tujuan. Kalau seandainya salah tujuan, kembali lagi ke tujuan asal. Bagaimana orang salah tujuan? Contoh, di dunia dia tahu dia makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Tetapi di dunia dia sudah mulai lupa tujuannya. Terlalu sibuk dengan dunia, lupa ibadah. Maka mengetahui tujuan ini, ya, membuat kita membuat kita kembali semangat tatkala kita mulai futur. Ini faedah pertama. Mengetahui tujuan hidup membuat kita kembali semangat tatkala mulai sudah futur. Ya, kalau seandainya malas-malasan, terlalu sibuk dengan dunia, seperti pengajian sekarang, terlalu sibuk dengan dunia, padahal cuma sekitar 1 jam setengah, ya, sepekan, tidak setiap hari. Maka kalau seandainya kita tahu tujuan hidup, kita mudah kembali. Jadi fungsi mengetahui tujuan hidup adalah agar kita kembali semangat ketika datang masa futur, masa lemah, masa kurang semangat, ya. Karena setiap manusia pasti merasakan itu. Inna likulli amalin sirah. Setiap amal ada masa semangatnya. Walikulli sirratin fatrah. Setiap masa semangat ada masa menurunnya. Yang baru kembali ke jalan Allah atau disebut oleh orang-orang zaman sekarang hijrah. Yang baru hijrah, baru bertobat, ada masa semangat. Nanti ada masa turunnya. Bagaimana cara mengobati ketika turun? Mengingat untuk tadi, tujuan. Tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi tujuan yang kedua, mengetahui tujuan hidup. Fungsinya yang kedua adalah agar benar-benar memfokuskan tenaga untuk tujuan tersebut. Ya, di hadapan kita ini banyak nih, banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak pilihan-pilihan hidup. Maka ketika itu sudah mulai menuju adalah tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Saya beri contoh, itu tadi teori, contohnya biar mudah. Seorang bekerja di luar kota, orang tuanya nelfon, "Nak, pulang, saya ingin kamu dekat dengan saya, ngurus saya dan semisalnya." Padahal di luar kota dia sudah punya rumah, dia sudah punya perusahaan, mungkin dia sudah punya ini dan itu. Tetapi karena dia tahu tujuan hidup, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu jenis ibadah adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka dia tinggalkan dunianya. Dia memilih pilihan akhiratnya, tujuan hidupnya. Nah, ini contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Dia menciptakan kita untuk beribadah kepadanya Lihat kata-kata ibadah, nanti kita akan garis bawahi. Ya, ini berarti tujuan hidup manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup manusia bukan dunia, mengumpulkan harta, bukan. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Tujuan hidup manusia bukan mengumpulkan materi. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebiasaan penulis. Kebiasaan penulis, beliau setelah menyebutkan sebuah tulisan, beliau menyebutkan dalilnya agar hati kita tenang. Oh, memang ada dalilnya. Apa dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada pengkhususan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lihat ayat ini baik-baik. Ayat ini dimulai dengan peniadaan. Kemudian setelahnya pengecualian. Menunjukkan kepada pengkhususan. Catat itu baik-baik. Ayat ini dimulai dengan peniadaan. Wama. Yang artinya tidaklah. Dimulai dengan nafi. Ya. Peniadaan. Yang artinya adalah peniadaan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Kemudian setelah itu diakhiri atau setelahnya ada pengecualian yang menunjukkan kepada pengkhususan. Ya, itu kaidah. Kaidah di dalam sebuah ucapan. Apabila ada awalan peniadaan, setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Apa maksudnya? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali khusus untuk beribadah kepada-Ku. Ini juga menjadi poin yang saya katakan tadi, tujuan hidup. Harus ingat Pak, tujuan hidup. Kalau ada pilihan, dua choice dalam kehidupan Anda, ini dunia, ini akhirat, kita pilih mana? Akhirat. Ibadah. Ya. Meskipun ketika kita milih ibadah, mungkin keuntungan dunianya sedikit. Tapi karena memang itu hak Allah atas kita, kewajiban kita terhadap manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita lakukan ini. Ini pengkhususan. Illa liya'budun. Ya, khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya tadi, apabila sebuah kalimat diawali dengan peniadaan, setelahnya pengecualian, maka menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya, Anda dan saya, seluruh manusia serta jin tidak diciptakan tujuannya kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Pengkhususan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sekali lagi, faedahnya di sini adalah apabila ada di dalam kehidupan kita sebuah pilihan, maka kita harus memilih yang tujuannya ibadah kepada Allah. Karena untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Ada tafsiran menarik saya bacakan sekarang dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Ada tafsiran menarik, perhatikan baik-baik. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, wal ma'na wa ma khalaqtu ahlas sa'adati minal jinni wal ins illa liwahidun. ini indah, tafsiran ini indah, yang artinya makna dari ayat ini adalah, dan tidaklah kuciptakan orang-orang yang bahagia dari jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah mendatangkan kebahagiaan. Catat itu baik-baik. Ibadah mendatangkan kebahagiaan. Berdasarkan tafsiran disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Al-Jami' dalam kitab beliau Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Wa ma khalaqtu ahla as-sa'adah. Tidaklah kuciptakan orang-orang yang bahagia dari jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku. Menunjukkan bahwa ibadah itu mendatangkan kebahagiaan. Maka tidak akan pernah sengsara orang yang ahli ibadah. Yakini baik-baik. Orang yang ahli salat, yang ahli puasa, yang ahli zakat, ahli sedekah, ahli itu ibadah-ibadah praktis, yang ahli bakti orang tua, nolong orang lain, semakin dia menolong, semakin ada rasa kebahagiaan di dalam dirinya. Tidak akan pernah sengsara orang yang ahli ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini kalau Anda lanjutkan, ini kan ayat yang ke-56. Ya, ini sedikit faedah menarik. Ini ayat ke-56. Ayat ini kalau Anda lanjutkan pada ayat yang ke-57, kemudian 58. 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun." Yang artinya, aku, kata Allah, tidak menginginkan dari manusia rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Ini ayat ke-57. Ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang nyata. Para ulama mengatakan bahwa ada hubungan antara ibadah dengan apa? Rezeki. Makanya sebagian ustaz kadang-kadang cuma sampai di sini, tidak baca ayat ini, ayat ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali khusus hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan, kata Allah, mereka memberikan rezeki kepadaku. Aku juga tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Dan sesungguhnya Allah Maha Ar-Razzaq, yang rezekinya banyak tanpa batas, yang mempunyai kekuatan yang nyata. Para ulama mengatakan ada hubungan antara ibadah dengan rezeki, atau istilah mereka, ibadah min talabir rizq, bahwa ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Catat tuh baik-baik. Ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Anda kalau jualan cilok kan termasuk usaha, punya gerobak, masak ciloknya, kemudian jualan, betul tidak? Betul. Itu usaha. Nah, termasuk usaha mencari rezeki adalah apa? Ibadah. Meskipun kita ketika beribadah tidak boleh tujuannya dunia, tapi ibadah termasuk dari cara mencari rezeki. Paham ini para ikhwah? Berdasarkan ayat ini, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Aku tidak menginginkan mereka memberikan rezeki, memberikan makan kepada aku. Lihat, ada hubungan antara ibadah dengan rezeki. Sudah dicatat tadi? Apa yang dicatat? Ibadah termasuk dari usaha mencari rezeki. Meskipun beribadah bukan tujuannya rezeki, tapi dia usaha mencari rezeki. Ini faedah menarik ya, sering disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menafsiri ayat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17, fabtaghu 'indallahi rizqa. Lihat. Wa'buduhu. Ya. Perhatikan baik-baik, saya ingin menekankan lagi sekali lagi, ibadah termasuk usaha mencari rezeki. Maka siapa yang serat rezekinya, maka perhatikan ibadahnya. Yang banyak hutang, yang gaji cuma salam tempel, tahu gaji salam tempel Pak? Dapat gaji, kasih orang. Itu gaji salam tempel namanya. Kenapa? Gari lubang tutup lubang. Ya. Fabtaghu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu 'indallahi rizqa. Wa'buduhu. Lihat. Ya. Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu. Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Ada kaitan antara rezeki dengan ibadah. Maryam alaihissalam, perhatikan ibu-ibu, Anda bisa menolong suami Anda, melancarkan rezeki suami Anda dengan memperbanyak ibadah di rumah. Bahkan ada, ini baru terpikir sekarang ini saya, ingat hadis Rasulullah SAW, ada seorang, dua orang saudara, yang satu ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saudara saya sering duduk di majlis ilmu engkau, cuma nuntut ilmu, tidak bekerja, sedangkan saya yang bekerja, saya yang berusaha, bagaimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, la'allaka turzaku bihi, semoga engkau diberikan rezeki dengan sebabnya. Yang nuntut ilmu tadi, nuntut ilmu ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah termasuk apa tadi? Usaha mencari rezeki. Tapi kita tidak memakai pemahaman yang hanya beribadah dengan perasaan. Kalau begitu saya duduk aja di atas sajadah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. 1000 kali lihat di bawah sajadah. Enggak ada duitnya. Enggak. Harus ada usaha. Ya, termasuk usaha memperbanyak ibadah. Sama nih, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah. Ada hubungan antara rezeki dengan ibadah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam haqqullahi 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah berarti kewajiban seorang hamba terhadap Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, pertanyaan yang kedua. Ma hiyal ibadah? Apakah ibadah itu? Karena pertanyaan pertama berbicara tentang ibadah, tujuan hidup manusia adalah ibadah, ya. Dan saya sudah pesan tadi kepada diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada dua choice, dua pilihan, di sini dunia, di sini akhirat, maka pilih yang mana? Akhirat, karena tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah ibadah itu? Penulis mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwal wal af'al. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Kaddu'a, seperti doa, wassalah, salat, wadzabah, menyembelih kurban, wa ghairiha, dan lain-lain. Qala ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk menyembelih kurban, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Kita bahas ini. Penulis sekarang, karena tadi di pertanyaan pertama, tujuan hidup kita ketika Allah menciptakan kita adalah beribadah, maka penulis ingin lebih memperjelas kepada kita apa itu ibadah. Maka beliau mengatakan, ibadah adalah istilah yang mencakup segala ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang ibadah dari sisi bahasa dulu. Ya, dari sisi bahasa. Ibnu Faris, seorang ahli bahasa yang mempunyai kamus besar bahasa Arab yang disebut dengan Mu'jam Maqayisil Lughah, beliau mengatakan ibadah diambil dari tiga huruf dasar, Ain, Ba, dan Dal. Ibadah diambil dari tiga huruf dasar, ya. Mudah-mudahan antum sabar ya, begini belajar agama. Dan kita itu orang Indonesia yang tidak bisa bahasa Arab, belajar agama itu banyak pahalanya. Pertama, kita harus memahami apa artinya. Kemudian setelah itu, setelah paham artinya, baru kita pahamkan apa maksudnya. Baru setelah itu kita terapkan pada kehidupan kita. Jadi banyak tahapan-tahapan yang membuat kita banyak pahalanya. Lihat, ibadah, al-ibadah. Ya, itu diambil dari tiga huruf dasar, Ain, Ba, dan Dal. Setiap kata dalam bahasa Arab yang diambil dari tiga huruf dasar, Ain, Ba, dan Dal, maka maksudnya adalah Az-Zul. Ya, maksudnya adalah menghinakan diri atau kehinaan, ya, ini maksudnya. Ini secara bahasa, ibadah artinya kehinaan, ya. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan arti ibadah secara istilah syariat disebutkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Ya, disebutkan oleh para ulama dengan beberapa penafsiran. Yang dibawakan oleh penulis di sini, ibadah adalah istilah, yaitu istilah kata yang mencakup segala ucapan dan perbuatan. Lihat kata-kata yang mencakup, dia adalah sebuah kata yang mencakup segala macam jenis ucapan dan perbuatan. Ini yang disebut dengan ibadah. Berarti Ustaz, ibadah itu bukan hanya ibadah-ibadah yang praktis seperti sholat, puasa, zakat, berhaji, berumrah. Bukan ibadah itu saja, tetapi segala macam ucapan, ya, seperti misalkan berzikir, ucapan, seperti misalkan amar ma'ruf, menasihati kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, maka ini termasuk ibadah. Ya, melarang akan kemungkaran, ini termasuk ibadah. Ingat itu baik-baik. Jadi ibadah bukan hanya sekedar ibadah-ibadah praktis yang ada contohnya dari Rasulullah SAW secara praktek, sholat berapa rakaatnya, ada ruku, ada sujudnya, puasa, zakat, haji, ya kemudian umrah, tidak. Tetapi ibadah adalah segala istilah yang mencakup segala ucapan dan perbuatan. Perbuatan bukan hanya perbuatan ibadah-ibadah yang ada prakteknya, tetapi perbuatan-perbuatan yang juga tidak ada prakteknya secara langsung. Seperti misalkan menolong orang, menuntun orang buta, mengangkatkan barang orang, menunjukkan jalan. Ini ibadah tidak? Ibadah. Karena meskipun tidak ada praktek langsung. Ya. Yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah, para ulama mengatakan ibadah tidak, catat baik-baik ini, ibadah tidak akan berdiri tegak kecuali dengan dua hal. Yang pertama yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita kerjakan tidak akan benar-benar ibadah kecuali dengan dua ini, rasa cinta dan rasa menundukkan diri kepada Allah. Makanya orang berat sholat kalau seandainya dia tidak cinta kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 45. Berat salat. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Maka ibadah harus ada dua hal, yaitu rasa cinta dan rasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar-benar orangnya beribadah berarti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti doa, salat, menyembelih Quran, berkorban dan lain-lain. Lihat di sini, doa. Ini ibadah yang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara praktek, ya. Kemudian sholat ada tata caranya, ada rukunya, sujudnya, kemudian duduk di antara dua sujud, berdiri, i'tidal, ya. Kemudian menyembelih. Nah ini bukan ibadah yang merupakan praktek, tetapi ibadah-ibadah yang merupakan perbuatan. Maka ini juga disebut ibadah. Jadi ketika kita mengatakan segala macam ucapan dan perbuatan, berarti itu mencakup ibadah-ibadah yang praktis dan ibadah-ibadah yang bukan praktis. Ini penting, nanti kita akan tekankan pada beberapa poin. Para ulama membagi ibadah berdasarkan manfaatnya ada dua macam. Ibadah berdasarkan manfaatnya ada dua macam. Yang pertama, ibadah pada zatnya. Ibadah bermanfaat pada zatnya, seperti sholat, baca Quran, berzikir. Orang yang sholat manfaatnya untuk diri sendiri, pada zatnya. Orang yang baca Quran manfaatnya untuk diri sendiri. Orang yang berzikir manfaatnya untuk diri sendiri. Jenis kedua, ibadah yang manfaatnya didapatkan oleh orang lain. Ini juga jenis ibadah seperti zakat, sedekah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain. Ini juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dilihat dari sisi manfaatnya dibagi menjadi dua. Ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri dan ibadah yang manfaatnya untuk orang lain. Contoh misalkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda untuk orang lain ya, as-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mengurus janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Al-qa'im la yaftur wa qas-sa'im la yuftir. Orang yang berjihad di jalan Allah sambil berpuasa, sambil bangun malam. Makanya uruslah janda. Itu ibadah. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Dan para ulama mengatakan ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau di suatu malam singgah di rumah Imam Ahmad. Semalaman penuh tidak sholat malam. Sampai anak perempuannya Imam Ahmad mengatakan, ini imam jenis apa ini gak sholat malam? Karena orang-orang dahulu sangat mensucikan, mengagungkan sholat malam. Para ulama tidak lepas dari sholat malam. Penuntut ilmu tidak lepas dari sholat malam. Begadangnya sholat malam. Tidak seperti zaman sekarang, begadangnya ya, murojaah Facebook. Murojaah itu artinya mengulang Facebook. Padahal itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata apa yang beliau kerjakan semalaman suntuk beliau menghabiskan permasalahan sekitar 100 sekian permasalahan fikih yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini lebih utama dibandingkan salat malam. Nah, ibadah ada dua jenis, dilihat dari sisi manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Baik. Ibadah dilihat dari sisi pilihan dibagi menjadi dua. Ini penting ini. Ini sering orang menyampaikan syubhat dari sini. Ibadah dilihat dari sisi pilihan dibagi menjadi dua. Yang pertama, beribadah kepada Allah tunduk patuh kepada Allah, mau tidak mau harus patuh. Maka ini umum, baik kafirnya atau muslimnya, maka seluruhnya itu adalah hamba Allah. Beribadah maksudnya budak Allah. Ya, tidak ada pilihan. Semuanya adalah budak Allah. Mau kafir, mau muslim, seluruhnya adalah abdullah, hambanya Allah. Apa maksud hambanya Allah di sini? Yaitu tunduk patuh pada kekuasaan Allah. Ini disebut dengan ibadah kauniyah. Ibadah berdasarkan pilihan dibagi menjadi dua. Ibadah kauniyah dengan ibadah syar'iyah. Apa tadi para ikhwan? Berdasarkan apa? Pilihan. Ya. Ibadah berdasarkan pilihan dibagi menjadi dua. Ada namanya ibadah apa? Kauniyah. Yang artinya seluruh kaun alam semesta ini wajib tunduk patuh kepada Allah, mau muslimnya atau kafirnya. Semuanya adalah hamba siapa? Allah. Maksud hamba di sini secara kaun, secara kekuasaan dia tidak bisa bergerak kecuali dengan kehendak Allah. Dia tidak bisa makan kecuali dengan rezeki dari Allah. Dia tidak bisa bekerja kecuali atas takdir Allah dan semisalnya. Ini ibadah namanya ibadah apa? Kauniyah. Di sana ada ibadah apa? Syar'iyah. Ibadah syar'iyah, penghambaan diri yang sesuai dengan syariat. Ya, seperti seorang hamba menjadi orang yang beriman. Ya, ini khusus untuk orang yang beriman. Apa dalilnya ibadah kauniyah? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 93. Yang artinya in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali dia akan mendatangi Allah dalam keadaan hamba. Hamba, 'abdan. Ibadah menghambakan diri kepada Allah. Ini namanya ibadah secara apa? Kauniyah. Ya. Adapun ibadah secara syar'iyah adalah Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 93, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Kemudian penulis mengatakan, seperti doa itu ibadah. Berdoa ibadah. Sekarang doa itu ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Hah? Tergantung. Bisa dua-duanya, kadang untuk diri sendiri, kadang untuk orang lain. Sholat, ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri atau orang lain? Sendiri. Menyembeli kurban untuk diri sendiri atau orang lain? Orang lain. Ya, orang lain. Kemudian dan lain-lainnya. Ini semua adalah ibadah. Jadi ketika Anda tersenyum, maka itu ibadah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Berarti itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang mencari pahala dengan cara mengantarkan orang yang buta, itu ibadah atau bukan? Ibadah kepada Allah. Segala apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu ibadah, baik berupa ucapan ataupun apa tadi? Perbuatan. Maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalkan hadis Rasul yang berbunyi, wala an amshi ma'a akhin fi hajah ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha ash-shahr. Sungguh aku menemani kawan dalam semua keperluannya lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Jadi kalau kawan minta ditemani dalam sebuah keperluan, maka kita kawani teman tersebut sampai selesai keperluannya, maka itu ibadah atau tidak? Ibadah. Menemani istri di pasar, membeli barang, itu ibadah. Meskipun istrinya menawar satu barang satu jam, ibadah kepada Allah. Biasakan suami kalau nganterin istrinya, saya di sini aja ya, kamu ke pasar, nanti saya kembali lagi ke mobil. Malas dia nemenin istrinya. Padahal nemenin istri itu ibadah kepada Allah. Nah, itu pentingnya memahami makna ibadah. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Maka ketika kita berucap dengan ucapan yang baik, itu ibadah. Terutama kepada teman dan kawan kita sehidup, istri misalnya. Ketika memanggil, ketika meminta sesuatu dengan ucapan yang baik, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian nusuk, ya, nusuki, nusuki itu adalah menyembelih. Yang menunjukkan bahwasanya ibadah. Penyembelihan ibadah. Meskipun bukan ibadah praktis seperti sholat, ada ruku, ada sujud, ada itidal, ada berdiri, ada duduk di atas, ada sujud. Meskipun menyembelih, itu jenis ibadah. Ya. Pemahyaya dan hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Ketika kita mengatakan seluruhnya itu ibadah, maka hati-hati. Semuanya itu harus ditujukan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afwan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik secara lafal dan juga maknanya. Baik secara lafal dan juga maknanya. Yang artinya, tidaklah hambaku bertaqarrub, mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya apa saja yang dikerjakan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu ibadah. Itu adalah apa? Ibadah. Apa saja. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah yang praktis, sholat, puasa, haji, baca Quran, yang ada contohnya, bukan. Segala macam perbuatan dan ucapan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah jenis apa? Ibadah. Saya beri contoh sekarang. Seorang melihat, kemarin saya, di supermarket tersebut, ada perempuan berjilbab, kemudian pakai rok pendek. Dan itu di Indonesia aja sepertinya adanya. Berjilbab, pakai rok pendek, kemudian pakai apa namanya? Legging ya namanya. Nah, begitulah. Ini kalau saya lihat dan saya rela, dosa saya. Bagaimana bisa menjadi ibadah? Saya harus membenci, karena ini termasuk nisaun kasiat ariat, wanita-wanita yang memakai pakaian tapi telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya terlalu ketat membentuk tubuhnya. Atasnya jilbab, bawahnya rok pendek, kemudian kakinya ditutupi dengan kaos kaki yang panjang dari paha sampai ujung kaki. Ini kalau seandainya saya ingin jadikan ini sebagai sebuah ibadah, saya harus membenci perbuatan tersebut. Maka ibadah itu. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan hanya ibadah yang praktis, tetapi semua jenis apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan khusus, perhatikan baik-baik, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Taimiyah, man radhiya bil ma'siyah husyira ma'al ma'an ahli al ma'as. Barang siapa yang rela dengan semua maksiat, dia akan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang bermaksiat tersebut, meskipun dia tidak mengerjakan maksiat tersebut. Hati-hati, ya. Meskipun kita tidak mengerjakannya, tapi kalau rela, maka berarti kita rela dengan maksiat tersebut. Ibadahnya harus benci dengan perbuatan tersebut. Nah, ini jenis ibadah pada ikhwan. Jadi permasalahan hati, benci, membenci karena Allah, cinta karena Allah, sabar, syukur, berharap, takut, itu semua jenis apa? Ibadah kepada Allah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan penulis ketika mengatakan apa itu ibadah. Ibadah segala apapun yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun batin, maka itu ibadah kepada Allah. Tidur, kalau dia niatkan untuk bangun subuh, ibadah tidak tidurnya? Ibadah. Bekerja, kalau dia niatkan untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, dihitung sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang istri memasak untuk suaminya, dia niatkan untuk melayani suaminya, berbakti kepada suaminya, ibadah atau tidak? Ibadah kepada Allah. Jadi banyak sekali. Ini sengaja saya perpanjang agar benar-benar paham bahwa ibadah bukan hanya ibadah apa tadi? Praktis. Tapi segala macam bentuk ucapan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itu adalah jenis apa? Ibadah. Baik, pertanyaan yang ketiga. Rekho yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan, pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Maka penulis berkata, kama amarana Allah wa rasuluh. Kita beribadah kepadanya dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini akidah yang tidak boleh lepas dari keyakinan kita. Beribadah, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu akidah. Kemudian penulis mengatakan, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan janganlah kamu membatalkan amal-amal kamu. Lihat ayat ini baik-baik. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Di sini ada kata-kata dan pada kata-kata taati, menunjukkan bahwasanya ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah itu sama derajatnya. Lihat, taatilah Allah. Afan. Atiullah. Kemudian wa, di sini ada wa, ati Ar-Rasul. Ya, lihat kata-kata atiullah, atiur rasul. Ya, di sini ada dua-dua kata taatilah. Taatilah. Lihat, dua kata-kata ini menunjukkan bahwasanya, ya, catat baik-baik, ibadah yang disyariatkan oleh Allah atau diajarkan oleh Rasulullah, derajatnya sama. Derajatnya sama. Jadi jangan sampai ada yang berpendapat bahwa, oh itu tidak ada di dalam Al-Quran, adanya cuma dalam hadis, maka kita tolak. Tidak. Kenapa? Karena ada dua taat taati, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah tidak berfirman taatilah Allah dan Rasulnya, enggak. Ada dua kata taati. Taatilah Allah. Kalau Allah mencariatkan sebuah ibadah, maka kita taati. Dan kalau Allah Rasulullah mencontohkan, memberikan pengajaran sebuah ibadah, maka kita taati. Berarti hukumnya, ya, syariat dari Allah dan syariat dari Rasulullah, hukumnya apa? Sama. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis, dari ayat ini, bahwa beribadah kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan mencontoh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu akidah, tidak bisa ditawar-tawar. Ya? Itu akidah yang tidak bisa kita tawar-tawar. Karena tadi apa akidah artinya? Akidah adalah keyakinan di dalam hati seorang muslim yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, bahwa ibadah yang diterima oleh Allah hanya yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada contohnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kemudian penulis mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, maka amalan tertolak. Amalan tersebut tertolak. Ini hadis ini sangat disayangkan sekali oleh sebagian orang. Hadis ini sering dihina, dicaci, direndahkan. Tuh lihat, dalilnya cuma itu. Ya. Padahal ini hadis akidah seorang muslim, bahwa ibadah tidak akan diterima kecuali dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mengatakan tidak akan diterima, bukan berarti kita yang menentukan, tidak. Yang menentukan diterima atau tidak diterima siapa? Allah. Tapi kita cuma menyampaikan amalan yang tidak ada contohnya tidak diterima. Bukan berarti kita yang menentukan. Yang menentukan diterima atau tidak diterima adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kaedahnya dalam beramal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 9. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan masuk kepada pertanyaan yang keempat dan kelima pada bulan depan. Ya. Nah, sekali lagi yang kita pelajari tadi akidah. Akidah apa? Keyakinan di dalam hati yang kokoh, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka tanamkan itu baik-baik dalam hati. Tujuan hidup ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kemudian ibadah tidak diterima kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja ibadah, maka caranya harus datang dari Rasul, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Saya berharap pertanyaan-pertanyaan erat kaitannya dengan yang kita pelajari. Kalaupun nanti di luar mata pelajaran kita, maka hanya sebatas sampingan. Dan saya dahulukan yang sesuai dengan materi kita. Berzikir kepada Allah di dalam hati, apakah termasuk ibadah? Maka jawabannya iya. Ini termasuk ibadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika dia hamba tersebut berzikir kepadaku di dalam dirinya, maka aku akan berzikir mengingatnya di dalam diriku. Menunjukkan bahwasanya berzikir di dalam hati termasuk ibadah kepada Allah. Tetapi berzikir lebih utama diucapkan sambil memahaminya dengan hatinya. Ya, ini juga contoh sujud. Sujud kita diperintahkan untuk berdoa. Maka berdoalah ketika sujud dengan mengucapkannya, bukan di dalam hati. Nah, ini yang lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan maksiat yang ada di dalam hati, apa itu juga termasuk dosa? Contohnya mengumpat di dalam hati. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda tentang dosa yang belum diucapkan, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah bukan itu hadisnya. Sesungguhnya Allah memaafkan atas seorang hamba malam tatakallam aw tahaddath bihi nafsu, ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memaafkan dosa seorang hamba yang belum diucapkan. Yang belum diucapkan. Maka kalau seandainya belum diucapkan hanya khusus di dalam hati, semoga tidak dianggap dosa. Tetapi lebih baik hatinya dibersihkan dari hal-hal yang kotor seperti mengumpat tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang berhutang tetapi orang tersebut menghilang dan tidak bisa dicari, tidak bisa dihubungi? Ini tidak berkaitan dengan tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sujud, bolehkah kita berdoa? Ambil potong dari surat Az-Zariyat ayat 56 seperti ya Razzaq dzul quwwatil matin secara berulang-ulang. Maka jawabannya, asal hukum di dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajid fa akthiru fihi min ad-du'a. Yang artinya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala dia sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Baik. Berdoa di dalam sujud yang paling utama adalah yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa dalam sujud yang dibaca oleh Rasulullah SAW, subhanakallah bihamdika Allahumma ghfirli, subhanakallah bihamdika Allahumma ghfirli. Seperti juga Allahumma ghfirli zambi kullahu dhiqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyata wa sirra. Seperti juga bacaan-bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Ini adalah bacaan dan doa yang paling utama. Kalau ingin menambah boleh berdasar doa dari Al-Qur'an atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Termasuk di dalamnya kalau dia mengambil potongan dari ayat ya Razzaq dzul quwwatil matin urzuqni, boleh. Ya. Kalau ingin menambah lagi selain doa dari Al-Qur'an dan hadis, boleh, tetapi dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun dengan bahasa Indonesia, wallahu alam, khilaf di antara ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbihun wa dzikrun wa du'aun." Sesungguhnya salat ini tidak pantas sedikit pun dari perkataan manusia. Sesungguhnya dia adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya suka main ke rumah teman saya, namun di rumah teman saya di pintu masuknya terdapat jimat rajah. Bolehkah saya mencabutnya karena teman saya takut untuk mencabutnya atau merobeknya? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya boleh. Dan itu termasuk apa? Ibadah. Kenapa termasuk ibadah? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah segala macam ucapan, perbuatan yang lahir atau batin yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Itu ibadah. Ya. Nah, ini tentunya jangan sampai mendatangkan kemudharatan yang lebih besar. Mungkin temannya setuju, jimatnya diambil. Datang bapaknya. Ya, bapaknya malah nanti memukulnya atau bahkan mungkin menyakitinya. Maka dilihat ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Tetapi boleh mencabut jimat tersebut, bahkan itu termasuk kewajiban. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat ada orang memakai gelang dari kuningan, Rasulullah SAW langsung bertanya, "Ma hadhi? Untuk apa itu?" Orang tersebut menjawab, "Minal wahinah ya Rasulullah." Untuk menjaga saya dari kelemahan. Kata Rasulullah SAW, "Anzi'ha fa innaka fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan itu. Ini ibadah. Sekarang ibadah. Nahi mungkar. Sesungguhnya kuningan tersebut tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Innaka idza mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya jika kamu mati, jimat tersebut masih pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selamanya. Nah, itu ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berhutang tetapi orang tersebut menghilang, tidak bisa dicari, tidak bisa dihubungi, juga tidak bisa menghubungi orang yang telah memberikan hutang kepadanya, apakah orang tersebut bisa terbebas dari hutang? Jika orang yang memberikan hutang sudah mengikhlaskan hutang tersebut atau tidak dikembalikan kepadanya, bagaimana sikap yang benar seharusnya agar menjadi hal tersebut diniatkan dalam menjadi ibadah? Jazakallahu khair. Ini pertanyaan bulat-bulat. Tujuannya satu. Ya. Pertanyaan itu bertanyalah jangan cerita. Ini adab bertanya. Bertanyalah jangan cerita. Saya buat pertanyaan yang tadi panjang tadi dengan pertanyaan yang mudah. Apa hukumnya atau bagaimana? Atau apakah membebaskan hutang orang lain termasuk ibadah? Selesai urusan. Betul tidak? Betul. Ya. Atau dia ingin maksud pertanyaan tadi yang lain, Ustaz. Bagaimana cara melunasi hutang sedangkan yang menghutangi tidak bisa dihubungi? Selesai. Kenapa harus bulat cerita sana cerita sini, diulang-ulang pertanyaannya? Ini adab dalam menuntut ilmu. Bertanyalah jangan cerita. Saya ulangi. Bertanyalah jangan apa? Cerita. Hukum melunasi hutang orang lain adalah ibadah, meskipun tidak diberitahukan kepada orang yang berhutang. Kenapa? Karena apa ukurannya? Siapa yang tahu? Hah? Enggak, karena kenapa disebut ibadah? Melunasi hutang orang lain, kenapa disebut ibadah? Nah, ayo. Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Ukurannya apa? Dicintai dan diridhai. melunasi hutang disebut ibadah karena dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari mana kita tahu bahwa melunasi dan membebaskan hutang orang lain termasuk ibadah, termasuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Jika orang yang berhutang kepada kita sulit bayar kepada kita, maka tunggu sampai dia mampu. Menunggu saja perintah dari Allah berarti dicintai oleh Allah. Ya, termasuk amal ibadah, apalagi sampai membebaskan, lebih dicintai lagi oleh Allah. Kalau dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana tajirun bani Israel yujairun nas fa idza ra'a Musa qari fi tiyanihi tajawaz anhu la'allahu an yatajawazana. Ada seorang kaya raya dari Bani Israel sering mengutangi orang lain. Jika ada orang yang sulit bayar kepadanya, maka dia katakan kepada penulis hutangnya, maafkan dia, bebaskan dia, semoga Allah membebaskan kita, memaafkan kita. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang membebaskan hutang, meskipun tidak memerlukan untuk dia tahu. Yang berhutang tadi tidak perlu kita beritahukan kepadanya. Ya, Ustaz, tapi kasihan dia Ustaz, setiap kali ketemu saya pasti saat itu kita beritahukan karena ada maslahat. Tapi asal hukumnya mengikhlaskan tidak perlu diberitahu. Wallahu a'lam. Apabila seorang istri melayani suami karena ingin dibalas kebaikan oleh suaminya, bagaimana hukumnya? Apakah riya? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri wajib melayani suami. Baik dibalas kebaikannya oleh suami atau tidak, dia wajib melayani suami. Ya. Baik dibalas kebaikannya oleh suami atau tidak, wajib melayani suami. Jadi bedakan antara kewajiban Anda dengan kewajiban suami. Melayani suami adalah ibadah tersendiri. Apabila seseorang melayani suami, berharap kebaikan suami, maka boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Akan tetapi lebih baik lagi dia melayani suami ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana kita beribadah dengan cara yang kita yakini itu baik, tetapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena yang penting itu kan baik dan Allah cinta kebaikan. Nah, ini tujuan kita mempelajari akidah. Bagaimana kita beribadah? Bukan hanya sekedar yang dicintai oleh Allah, tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan hanya sekedar baik, tetapi benar-benar dibenarkan ibadah tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Lihat dalilnya. Taatilah Allah. Iya. Kita mungkin ikhlas karena Allah, tapi belum ada contohnya. Maka ayat yang kedua atau sambungan ayat tadi, wa athiur rasul. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan para ikhwah, tidak semua niat baik benar. Ya. Itu ingat baik-baik. Tidak semua yang baik benar. Contoh. Azan sebelum sholat tarawih. Azan baik tidak? Baik. Benar tidak? Hah? Tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkurban benar tidak? Baik tidak? Berkurban dengan 1000 bebek, benar tidak? Tidak benar. Kenapa? Tidak ada contohnya. Kuda, kuda lebih mahal daripada sapi, beratus-ratus kali lipat mahalnya. Sapi 25 juta, 30 juta, kuda kadang 1 miliar, betul tidak? Boleh berkurban dengan kuda? Berkurban baik. tapi harus benar. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau berkurban sebelum sholat Idul Adha. Niatannya baik agar setelah sholat Idul Adha hewan kurban beliau yang lebih dahulu dibagikan kepada para kerabat, keluarga, tetangga, para sahabat. Baik tidak niatnya? Baik. Tetapi kata Rasulullah, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk. Siapa yang sholat Idul Adha bersama kita, kemudian dia menyembeli hewan kurbannya, maka sungguh sembelihannya sembelihan hewan kurban. Wa man dzabaha qabla shalah, barang siapa yang menyembeli sebelum sholat, fatilka syatu syatu lahmin, itu sembelihan biasa, bukan sembelihan hewan kurban. Menunjukkan niat baik harus memerlukan contoh yang benar. Betul tidak? Betul. Wallahu a'lam. Bagaimana membedakan memahami taat Allah dan taat Rasulnya dan ulil amri minkum tanpa ada kata taat? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ya, saya ulangi. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Lihat, pada kata Allah ada kata taat, pada kata Rasulullah ada kata taat, pada kata pemimpin tidak ada kata taat. Maksudnya adalah ketaatan kepada pemimpin, presiden kalau di kita, itu wajib kita lakukan ketika ketaatan tersebut termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila presiden kita memerintahkan kepada maksiat, maka kita tidak boleh taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk siapapun dari para makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Taat kepada pemimpin manutun, ya, di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Selama memerintahkan kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, kita taat kepada pemimpin. Selama tidak, kita tidak akan taat. Saya berusaha meningkatkan ibadah saya kepada Allah agar Allah memberikan pahala dan mengangkat derajat orang tua saya di surga kelak. Apakah niat itu salah? Tidak. Benar. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a 'amalu illa min thalathah." Jika seorang manusia mati terputus amalnya kecuali tiga perkara. Min shadaqatin jariyah, dari sedekah yang mengalir terus pahalanya, au ilmin yuntafa'u bih, dari ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salih, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan seluruh perbuatan seorang anak, ibadahnya akan didapatkan pahalanya oleh orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Maka Anda wahai para orang tua, termasuk saya, berusahalah semaksimal mungkin menjadikan keturunan kita anak-anak yang saleh. Anda wahai ibu, saudari-saudari muslimah, jangan mau pahala Anda diambil guru TPA. Iya. Guru TPA ngajarin anak kita dari mulai alif, ba, ta, ta, za sampai ya. Kemudian Al-Fatihah. Berarti selama anak itu membaca Al-Qur'an, salat di membaca Al-Qur'an di dalam salatnya, maka selama itu pula guru TPA akan mendapatkan pahalanya. Jangan mau pahala Anda diambil oleh guru TPA. minimal tidaklah dia pergi ke guru TBA untuk belajar kecuali di rumah dia sudah diajarkan oleh ibunya, bapaknya huruf-huruf Al-Quran. Yang mana bapaknya, ibunya akan mendapatkan pahala itu. Ya, ini hati-hati bapak ibu. Salah satu tugas orang tua, tugas berat orang tua. Tugas utama orang tua. Mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, karena setiap kesolehan anak orang tuanya akan mendapatkannya, mendapatkan pahalanya maksudnya. Wallahu a'lam. Apakah keyakinan bahwa Allah tidak bertempat termasuk penyimpangan akidah? Mohon penjelasan. Ini panjang permasalahannya dan bukan tema kita. Yang jelas pada ikhwah, kalau Anda ada yang mengatakan Allah tidak bertempat, ini perkataan yang belum ada dari Al-Quran, belum ada hadis dari hadis Rasul. Perkataan Allah tidak bertempat, tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Rasul. Tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis Rasul. Ini perkataan umum. Maka tanya kepada dia, apa maksudnya Allah tidak bertempat? Apa maksud Anda Allah tidak bertempat? Apakah maksud Anda Allah tidak punya wujud? Maka ini adalah sebuah kekufuran. Ya? Apa maksudnya? Tanya kepada dia. Ini perkataan umum yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mendahulukan akalnya dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jawabannya. Kalau ada orang yang menyebutkan syubhat Allah tidak bertempat, maka satu, itu belum ada, perkataan itu belum ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Yang ada dalam Al-Quran dan Rasul apa? Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Taib, kata dia. Tetapi maksudnya adalah begini, taib, maksud Anda sekarang Allah tidak bertempat apa? Nah, itu perkataan mujmal namanya, global, umum. Apa maksudnya? Kalau Allah tidak, kata dia, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti menurut Anda Allah itu apa? Tidak ada. Itukah yang Anda maksud? Kalau itu yang Anda maksud, berarti kekufuran. Paham ya? Ada ikhwan? Itu perkataan-perkataan mujmal umum yang mana timbul karena mendahulukan akal dibandingkan apa? Dibandingkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ada perkataan, kalau ada yang mengatakan Allah di atas sebagaimana lampu di atas kita, maka berarti dia gagal dengan ayat Al-Quran, kufur terhadap ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai, Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah seorang pun. Ayatnya jangan dipenggal. Iya, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, wa huwa samiul alim, tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Apakah sekarang pendengaran Allah ya sama dengan pendengaran makhluk? Tidak. Tetapi Allah maha mendengar, maha melihat. Maka ketika Allah beristiwa di atas aras, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Ya, kenapa lalu Anda samakan Allah beristiwa dengan istiwanya makhluk seperti raja duduk di singgasananya? Bukankah Anda sedang masuk kepada tuduhan Anda sendiri? Mereka menuduh kita memisalkan Allah dengan makhluk, padahal dia sendiri yang memisalkan Allah dengan makhluk. Paham ini? Nanti akan saya bahas lagi dan lebih dalam insyaallah. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Tepat jam 9.30 menit, ini lewat 15 menit. Saya senantiasa ingin tepat waktu, ya, insya Allah pada pekan depan atau bulan depan sesuai dengan waktu. Karena saya yakin banyak yang dari jauh-jauh, kasihan terlalu malam. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.